Mitra Bisnis, Investor Daily menulis, Amerika Serikat menyebut pemerintah Indonesia gagal mengambil tindakan terkait diskriminasi yang sering terjadi terhadap penganut agama minoritas. Dikatakan, pemerintah umumnya menghormati kebebasan beragama bagi 6 agama yang diakui secara resmi, tapi tidak bagi kelompok di luar itu. Kita juga ketahui, Presiden SBY belum lama ini menerima penghargaan International The World Statesman atas kepemimpinannya menjaga toleransi beragama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda soal ini? Ketika Presiden akan menerima penghargaan itu, saya sudah menyampaikan bahwa itu bukan saja penilaian di dalam negeri, tapi penilaian negara-negara di luar maupun PBB sendiri yang menilai bahwa persoalan kebebasan beragama, berkeyakinan, praktek-praktek intoleransi itu masih bekerja dengan kuat di sini dan pemerintah gagal mengatasi hal-hal tersebut. Gitu. Jadi saya kira kalau kemudian karena itu penghargaan itu menjadi kontroversi, ya, dan kalau pemerintah Amerika sekarang menilai bahwa pemerintah Indonesia belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan intoleransi, kekerasan-kekerasan atas nama agama dan keyakinan, ya itu sesuatu yang memang sudah kami sebutkan lama. Dan statistik dari Setara Institut sendiri sejak 2007 boleh katakan, setiap tahun menunjukkan satu perkembangan yang juga tidak semakin baik dalam soal kualitas maupun kuantitas dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya saya kira itu hanya satu penegasan apa yang dinyatakan oleh Amerika itu terhadap situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Banyak pihak mengatakan ini pembiaran. Nah, sebenarnya bagaimana membuat pemerintah sadar kalau pembiaran ini sedang terjadi? Karena kita lihat masalah-masalah diskriminasi yang terjadi sudah di-blow up, bahkan beberapa kasus sudah menjadi isu internasional. Tapi masih terus terjadi hingga kini. Menurut Bapak, harusnya bagaimana? Ya, maka karena itu ini kan soal keputusan kemauan politik ya. Tidak adanya political will ya, kemauan politik dari pemerintah sendiri. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, sementara berbagai kasus-kasus itu terjadi, tapi pemerintah kemudian tidak bertindak. Artinya memang ada law enforcement yang lemah, yang saya kira dari itu bermuara dari kepentingan dan kemauan politik. Ya juga legislasi, terutama di produk ya, yang juga tidak mau dikoreksi ya, seperti soal-soal perda syariah dan sebagainya yang seringkali di beberapa daerah memunculkan menjadi akar masalah ya, atau katakanlah justru menjadi pembenaran, justifikasi untuk orang melakukan berbagai kekerasan-kekerasan ya. Karena itu saya kira apa yang terjadi sekarang ini seluruhnya harus diarahkan ya, atau dimuarakan pada sebetulnya tidak ada kemauan politik dan menunjukkan juga tidak ada kepemimpinan politik terhadap persoalan ini. Ya, sekalipun kritik begitu banyak, tekanan begitu besar, bahkan ini sudah memalukan di dunia internasional, tapi pemerintah tidak mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap ini, malah cenderung hanya mencoba mematut-matut diri di cermin dan dengan memperoleh penghargaan dan sebagainya, menjaga citra atau meningkatkan citra mereka yang sebetulnya itu tong kosong saja. Lalu, apa Pak yang harus terjadi agar pemerintah bisa aware? Ya, saya kira kemauan politik itu kan harusnya memang ya dari pemerintah. Ya. Memang itu tidak akan ada kalau tidak ada tekanan, saya kira. Ya, tekanan itu bisa dari publik, bisa dari luar, bisa dari manapun gitu. Jadi harus ada memang tekanan yang terus-menerus. Ya, dan saya kira juga seperti penghargaan award yang diberikan oleh presiden tapi memperoleh kontroversi yang besar di publik ya, dan meraih tekanan-tekanan cemooh dan sebagainya, olok-olok dari publik, itu kan menunjukkan ada tekanan gitu dari publik terhadap soal yang memang tidak harus dia terima penghargaan itu, tapi dia terima. Dan itu menjadi, saya kira, bentuk tekanan juga dari publik. Kita bukan yang berkuasa untuk memerintahkan aparat, kan? Dialah yang kepemimpinan politik, kan, yang berkuasa untuk memerintahkan aparat di mana ada praktek intoleransi terjadi dan kemudian aparat tidak bergerak dan sebagainya. Itu kan kepemimpinan politik yang mampu memerintahkan itu. Demikian Ketua Umum Setara Institut Hendardi. Saya Wendy Lim.